Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Ayat ini menunjukkan apa? Seluruh nabi dan rasul yang diutus setelah Nuh itu dari keturunan Nuh. Seluruh nabi dan rasul itu setelah Ibrahim dari keturunan Ibrahim. Begitu? Ya. Kemudian faminhum muhtad, di antara mereka ada yang mendapat petunjuk. Hum, domir hum, mereka. Famin hum, maka min, di antara. Hum, mereka. Ada yang mendapat petunjuk. Otakiru minhum fasiku, dan kebanyakan dari mereka fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul yang diutus. Hum, mereka. Yang dibagi menjadi dua golongan, ada yang taat dan ada yang fasik, ada yang beriman dan ada yang kafir. Siapa mereka yang dimaksud? Siapa mereka yang dimaksud? Siapa? Nah. Di antara mereka ada yang mendapat petunjuk beriman, di antara mereka ada yang fasik tidak mendapat petunjuk. Siapa mereka yang dimaksud? Ingat. Siapa? Tentunya bukan para nabi dan rasul kan? Para nabi dan rasul tidak mungkin kan? Jadi siapa mereka yang dibagi menjadi dua golongan itu? Mereka adalah siapa? Siapa coba? Mereka siapa itu? Ingat? Terus Yusuf, siapa? Faminhum muhtadi wa kathirun minhum fasiqun. Dan mereka ada yang mendapat petunjuk, yang beriman, dan mereka ada yang fasik. Kebanyakan mereka fasik. Mereka itu siapa yang dimaksud? Bani Israel saja? Kenapa dibatasi dengan Bani Israel? Siapa? Sudah mendekati jawabannya, tapi masih belum tepat. Siapa yang dimaksud mereka? Farid, siapa? Siapa mereka itu maksudnya? Ada yang beriman, kebanyakannya fasik. Siapa? Siapa? Nasoro? Lebih terbatas lagi. Yang sana saja sudah terbatas, ini dibatasi lagi, lebih kecil lagi Nasoro. Nah. Hah? Rahman, siapa? Kum. Kalau Rahman tidak tahu, Faiz yang jawab. Siapa? Kecil sekali seorang itu. Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya kok fasik? Kalau pengikut itu beriman, kok kebanyakannya fasik? Maksudnya? Bahasanya mungkin kurang tepat. Maksudnya itu bahasa lain yang tepat. Ayo, Faiz yang bantu. Faiz, Faiz. Siapa Faiz? Hah? Fadal. Siapa maksudnya? Sampingnya siapa? Samping nyantum? Jenis ponto. Kum. Siapa maksudnya? La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Lewat. Enggak difahami. Siapa raya? Hum, siapa ya? Mereka siapa maksudnya? Umat-umat itu maksudnya. Tadi bahasanya Abdurrahman hanya kurang tepat. Dia katakan pengikut-pengikutnya gitu. Maksudnya dia sebenarnya umat-umatnya maksudnya. Umat-umat mereka, umat-umat para nabi dan rasul itu, umatnya Nuh, umatnya rasul setelahnya, umatnya Ibrahim, rasul setelahnya, umat-umat itu mereka terbagi dua golongan. Umat itu terbagi dua ya, faedah buat antum. Kita bicara umat, kita mengatakan umat Nabi Nuh, umat Ibrahim, umat rasul-rasul itu bukan berarti pengikutnya beriman. Umat itu ada dua, ada ummatud da'wah, ini dicatat, ada ummatud da'wah, ada ummat al-istijabah. Ummatud da'wah artinya umat yang didakwai, semuanya yang didakwai, yang beriman dan tidak beriman semuanya masuk. Jadi kata umat jika dimutlakkan ya bisa bermakna umat ad-da'wah, umat yang didakwai oleh para rasul itu. Nah itu mereka ini yang dimaksud. Umat yang didakwai oleh para rasul-rasul itu mulai dari Nuh dan seterusnya ya, Ibrahim dan keturunannya yang menjadi nabi dan rasul yang diutus. Umat-umat itu yang didakwai oleh para rasul itu, yang umat itu dakwah terbagi dua. Faminhum muhtadin, ada yang mendapat petunjuk, yang beriman mengikuti rasul-rasul itu. Dengan beriman kepada rasul-rasul itu namanya umat istijabah. Umat istijabah, umat yang menjawab seruan rasul, umat yang menyambut dakwah rasul. Itu yang beriman, itu yang muhtad. Tetapi mayoritas ummatud dakwah, umat yang didakwahi oleh rasul-rasul itu mayoritasnya fasik, wa katsirun minhum fasiqun. Paham sekarang ya? Hah? Paham semua ya? Jangan sampai lewat lagi. Paham sekarang? Hah? Paham ya? Nah, semuanya paham ya? Baik. Jangan bingung, kok tiba-tiba faminhum. Maka di antara mereka. Siapa mereka maksud? Maksudnya umat itu dakwah. Nah, terbagi dua. Ada umat istijabah. Yang menyambut, yang beriman itu muhtad. Dapat putih itu sedikit. Nah, mayoritas dari umat dakwah fasik, menentang, ya, keluar dari ketaatan, tidak mau beriman. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina, kemudian kami ikuti di belakang mereka rasul-rasul kami. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, kemudian kami ikuti ya sebagai penutup ya untuk khusus para nabi dan rasul Bani Israel, ditutup dengan Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami beri dia Injil. Injil itu pelengkap kitab apa? Hah? Kitab induknya Bani Israel, syariat induknya Bani Israel, kitab apa? Yang berisi syariat induk. Jadi kitab induk yang berisi syariat. Ya. Syariat induknya Bani Israel. Kitab apa? Kitab Taurat. Ya. Nah, kemudian Nabi dan Rasul Bani Israel ditutup dengan Nabi Isa. Diberi kitab Injil. Ini Rasul penutup Bani Israel dengan kitab Injil, menyempurnakan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Baik. Waj'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fata wa rahmah. Ini menunjukkan orang-orang Nasoro lembut, belas kasih kepada makhluk. Begitu? Karena Allah menjadikan pada hati-hati mereka yang mengikuti ini. Ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu. Tuh, bahasa. Dan kami menjadikan di hati-hati orang-orang yang mengikutinya. Jadi mengikuti Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa. Yani yang beriman kepadanya. Ini umat apa? Umat istijabah. Mereka disebut apa pengikutnya Nabi Isa? Disebut Hawariyun. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Ra'fa wa rahmah. Diberi belas kasih, lembut hatinya, ya. Penuh rahmah, kasih sayang. Jadi orang-orang Nasoro itu mereka orang-orang yang penuh kasih sayang kepada makhluk, begitu? Begitu maknanya, Farouk? Iya. Terus kok mereka membantai kaum muslimin pada perang salib dengan kejam, tanpa belas kasih? Karena apa? Mereka menjadi kejam begitu karena apa? Dan mereka apa? Mengingkari. Artinya singkatnya, yang diberi kelembutan dan kasih sayang seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ketika dulu Hawariyun beriman kepada Nabi Isa, maka mereka diberi ini oleh Allah Ta'ala. Ya. Adapun Nasoro setelah mereka yang menyimpang, nah, adapun yang terus mengikuti Injil yang murni, terus beriman dengan syariat Nabi Isa, dengan kitab Injil yang murni, yang tidak mubaddal, yang tidak ditukar, dipalsukan, ya. Nah, mereka di atas ini. Tapi yang datang setelah itu dengan diutus Nabi Muhammad SAW, ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu mereka difonis kafir oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak masuk di ayat ini. Mereka kejam, ya, kasar, keras hatinya. Tayyib. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Kependetaan yang mereka lakukan menyendiri, ya, di tempat yang sepi, di gunung, ya, di tempat ibadah khusus, menjauhi dunia, menjauhi makanan enak, makanan minuman enak, pakaian yang bagus, menjauh, tidak mau menikah. Apakah itu syariat dari Allah Ta'ala untuk orang-orang Nasara? Allah yang menetapkan itu buat mereka. Sekarang bagian sini yang jauh. Bagian sini. Ya, itu dari Allah. Allah yang menetapkan kepada mereka. Atau bagaimana? Allah, Allah. Ini. Gak ada yang tahu. Nih, terus ke sana. Nih, kecil-kecil. Allah yang menetapkan? Bukan. Jadi, itu apa? Mereka yang buat-buat sendiri. Jadi itu termasuk apa? Namanya? Bid'ah. Itu bid'ahnya orang-orang Nasor. Meskipun niat mereka bagus. Karena Allah mengatakan, ma katabnaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan hal itu atas mereka. Kami tidak pernah syariatkan itu atas mereka. Illa btigha'a ridwanillah. Illa di sini maknanya apa? Lakin akan tetapi mereka melakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Berarti niat mereka bagus atau jelek? Niat mereka bagus. Bersama dengan itu Allah tetap mencela mereka. Niat yang baik tidak cukup dalam beramal. Harus didasari ilmu. Sebagaimana kita tahu orang-orang Nasoro, ya, mereka adalah orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat, ya, karena kebodohan mereka. Yakni amalan mereka didominasi oleh kejahilan. Mereka beramal tanpa dasar ilmu. Seperti ini bid'ah kependetaan gerhaiban ini yang mereka ada-adakan tanpa dasar ilmu. Nah, bersama dengan itu ternyata mereka apa? Konsisten apa tidak? Tidak. Ternyata tidak konsisten. Berat itu meninggalkan dunia seperti itu. Tidak mau makan enak, minum enak, tidak. Tinggalkan makanan, minuman, pakaian dan tidak menikah. Mereka akhirnya melanggar sendiri. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ada beberapa orang pada hadis yang sahih pernah datang ke rumah Nabi alaihissalam. Mereka datang tapi tidak bertemu dengan Nabi. Rasul sedang tidak ada. Mereka bertanya kepada istri Nabi. Bertanya kepada sebagian istri Nabi. Bagaimana amalan Nabi Muhammad alaihissalam? Mereka pun sebagai istri Nabi tersebut ditanya, menjelaskan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, ya, qiyamul lailnya bagaimana, puasanya bagaimana, gitu. Kemudian tiga orang yang datang itu bertekad, berjanji pada diri mereka masing-masing. Salah satu mengatakan, amma ana fa'akumu al-layla wala anam. Adapun saya akan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak akan tidur. Luar biasa ini. Yang kedua mengatakan, amma ana fa'asumu wala uftir. Adapun saya akan puasa setiap hari sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Hebat juga kan? Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikahi wanita. Wah. Lebih hebat lagi nih. Nah, ketika Nabi datang bertanya, disampaikan kepada Nabi tentang ucapan mereka-mereka itu. Apa kata Nabi? Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ya. Kenapa kaum itu mengatakan demikian? Ana atqakum billah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Wa ana aqumul lail wa anam. Sedangkan saya bangun sholat malam dan juga tidur. ada istirahat juga. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Nabi tidak berpuasa tiap hari. Ada saat-saatnya banyak berpuasa, ya. Ada saat-saatnya tidak. Ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan Nabi berpuasa. Di hari-hari yang lain tidak. Puasa Nabi Senin Kamis 3 hari dalam sebulan. Ya, Nabi menganjurkan ayyamul bid 13, 14, 15. Jika itu luput, yang jelas 3 hari dalam sebulan mesti Nabi berpuasa di hari tertentu. Ya, yang memiliki keutamaan hari Arafah, Asyura, ya, dan seterusnya. Terutama di bulan Ramadan. Itu puasa wajib. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban, itu pun tidak full sebulan. Dan seterusnya, bukan berpuasa tiap hari. Berpuasa dan juga berbuka, kata Nabi. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Bahkan Nabi istrinya banyak. Sunnahnya Nabi poligami. Man rogiba an sunnati, Nabi menutup dengan mengatakan wa man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku, maka bukan golonganku. Ya, tidak bisa hanya semangat. Wah, saya akan qiyamul lail, tidak akan tidur setiap malam. Wah, siapa yang kuat? Semangat boleh, fisik enggak mampu. Saya akan puasa terus setiap hari sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Iya, semangat boleh, enggak akan kuat fisiknya. Hancur badannya. Nah. Ya. Tidak akan menikah, tidak bisa, ada syahwat. Nah, tidak mungkin. Iya. Akhirnya kan malah melanggar mereka-mereka itu. Akhirnya melanggar akhirnya. Nah, jadi jangan hanya semata semangat, ya, jangan, harus pakai dalil. Ini syariat Nabi SAW diikuti, jangan ya mendatangkan bid'ah, mengadakan bid'ah. Ini diambil pelajaran dari sini, keadaan mereka seperti itu. Jadi tercela dari dua sisi, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, sisi yang pertama apa? Mereka mendatangkan bid'ah di luar syariat Allah Taala, asal dasar semangat. Yang kedua, ternyata mereka tidak istiqomah, tidak konsisten. Ternyata kemudian melanggar. Baik. Jadi kemarin sempat ana sampaikan asar ucapan Ibnu Mas'ud. Ingat ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Al-iktisadu fis sunnah, apa artinya? Menyederhanakan diri dengan sunnah. Khairun, lebih baik minal ijtihad fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Al-sunnah wal jamaah, masya Allah. Orang ramai-ramai mewarnai telur warna merah, biru. Al-sunnah enggak ada, diam-diam saja mereka. Enggak ikut-ikutan hiruk-pikuk, ya. Nancap-nancap telur di ember ini, itu, dan seterusnya, ramai-ramai. Hari maulid, sunnah. Tetap aja mereka dengan sholat 5 waktunya, majelis-majelis ilmunya, tidak ikut-ikutan sibuk seperti itu. Nah, istiqomah di atas syariat. Sederhana saja mereka, sesuai syariat Muhammad. Tidak ikut-ikutan dengan bid'ah-bid'ah seperti itu. Nah, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ana teringat menyebut contoh ini karena beberapa yang lalu masih sempat ingat di mana gitu, melihat masih ada telur warna merah. Ana lihat kok masih di Qobo maulidnya, padahal sudah jauh sekali. Semangat sekali kalau bid'ah gitu. Nah, Mudah-mudahan sholat sunnahnya juga dikodok ya, rawatibnya kalau ketinggalan. Nah, witirnya juga dikodok. Bid'ahnya saja semangat sekali dikodok. Itu semangat. Sungguh-sungguh dalam bid'ah. Tidak ada gunanya. Tertolak. Nah. Sederhana dalam sunnah. Dalam syariat Nabi SAW. Lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud. Yang penting itu istiqomah. Ya, istiqomah, konsisten. Ya, jangan keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Na'am. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih." وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya wahai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini, yang dipanggil orang-orang yang beriman ya. Fahami dari sekarang, dari awal ayat. Ingat baik-baik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti tidak masuk di dalamnya orang-orang yang tidak beriman. Nah, berarti kira-kira orang-orang Yahudi dan Nasara yang ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang ada di sekitar Madinah, apakah masuk di ayat ini? Jawabannya tidak. Karena orang Yahudi dan Nasara mereka menentang. Ya. Bahwa mereka difonis kafir oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Berarti tidak mungkin masuk dalam ayat ini orang Yahudi dan Nasara di masa itu. Ya kan? Difahami dari sini. Sejak dari sini difahami ya. Perintahnya apa? Hai orang yang beriman. Berarti yang dimaksud dengan orang beriman di sini umat siapa? Umatul da'wah, semua umat yang didakwai oleh Nabi di masa itu, orang-orang kafir Quraisy, ya, kemudian para sahabat, kaum mukminin, orang-orang Yahudi, orang Nasara, atau khusus umat Nabi yang beriman, ini umat istijabah, pengikut Nabi SAW, kaum mukminin, para sahabat dan yang mengikuti mereka. Jawabannya? Umat ini yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak masuk dalamnya Yahudi, Nasara dan yang lainnya tidak beriman. Baik, apa perintah Allah? Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya beramal. Beramal. Beramallah kalian. Ya. Kalian beriman dengan hati-hati kalian, maka bertakwalah kepada Allah, beramallah dengan penuh keikhlasan, beramallah dengan dasar ilmu. Ya, takwa itu kan maknanya beramal soleh ya. Takwa itu artinya beramal soleh. Beramal dengan seluruh anggota tubuh. Amal batin. Yaitu dengan hati. Amal lahir. Yaitu lahir. Yaitu dengan anggota tubuh luar. Anggota tubuh dalam yaitu batin. Amalan batin yaitu dengan hati. Anggota tubuh luar. Ya, lisan dan yang lainnya. Tangan dan yang lainnya itu amalan lahir. Jadi beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh lahir batin. Amalan lahir batin itu takwa, itu amal soleh dengan ikhlas dan dasar ilmu. Ikhlas dan dengan dasar ilmu dalil. Perintah yang kedua, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Rasul Allah, siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad secara khusus. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya? Mereka kok diperintahkan beriman kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal mereka orang-orang yang beriman. Artinya apa? Perintah kepada mereka agar menyempurnakan iman. Ya, iman itu kan penyebutan iman dalam Al-Quran dan As-Sunnah meliputi dua makna. Makna yang pertama, asal keimanan, pokok keimanan yang disebut istilahkan oleh ulama dengan mutlakul iman. Mutlakul iman artinya ya, kemutlakan iman. Ini ada dasar iman, pokok iman, ada keimanan. Ya. Tapi belum tentu sempurna. Tetapi pokok keimanan itu ada. Alhamdulillah beriman. Dengan itu dia sudah keluar dari kekafiran. Dan itu dia sudah keluar dari kesyirikan, kemunafikan. Dia beriman. Tapi belum tentu sempurna imannya. Pokok iman ada. Dasar imannya ada. Gitu. Itu mutlakul iman. Bisa dipahami? Yang kedua, iman yang sempurna. Itu disilahkan dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak. Ya. Keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Jadi orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah agar bertakwa kepada Allah, sudah dijelaskan maknanya tadi, ya, beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh, ya, buktikan keimanan kalian dengan beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh kalian, amalan lahir batin, dan sempurnakan iman kalian, nah, kepada Rasul. Ya, kokohkan keimanan kalian, istiqomah kalian, konsisten kalian dalam beriman kepada Rasul. Nah, makna ini diangkat oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, al muradu bihim hadhihi ummah, dimaksud adalah umat ini, umat Muhammad SAW. Maka fayakunu qawlu, maka ucapan Allah, firman Allah, ittaqullaha wa aminu bi rasulih, yakni artinya uthbutu alal iman, tetaplah kalian di atas keimanan kalian, istiqomah kalian, jangan goyah. Kokohkan iman kalian, jaga iman kalian. Wala tubaddilul iman, jangan kalian ganti keimanan kalian dengan kekufuran. Ya. Kenapa diartikan demikian? Karena keimanan sudah dihasilkan. Mereka sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, mereka sudah beriman. Sudah beriman berarti bukan disuruh lagi beriman. Karena sudah beriman berarti disuruh menjaga imannya. Jaga iman kalian. Istiqomah kalian, konsisten kalian, kokoh kalian di atas keimanan kalian. Jangan, jangan goyah, jangan bergeser dari keimanan. Gitu. Ya. Beliau pertegas lagi, wa aminu bi rasulih, setelah menjelaskan berarti ittaqullah, artinya bijawarihikum, bertakwalah kalian dengan seluruh anggota tubuh kalian, apa yang Anda jelaskan tadi yaitu beramal soleh lahir batin, ya, wa aminu bi rasuli, dan beramallah, berimanlah kepada rasulnya, maksudnya haqqiqul imana wasbutu alaihi, ya, wujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni yang sempurna, dan kokohlah kalian, tetaplah kalian di atasnya. Walaysa kullu man amana yakunu mu'minan haqqan, Tidak semua orang yang beriman berarti benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, yakni dengan keimanan yang sempurna. Tidak semua orang yang beriman sempurna imannya. Nah, jadi perintah agar menyempurnakan iman. Itu maksudnya. Nah, bisa dipahami? Kemudian setelah itu Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan bantahannya kepada pendapat sebagian ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan ahli kitab. Ada yang menafsirkan, hai orang-orang yang beriman, yakni wahai ahli kitab, bertakwalah kalian kepada Allah dan sebagaimana kalian beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, maka beriman juga kalian kepada Nabi Muhammad. Ini dibantah mentah-mentah oleh Ibnu Utsaimin. Meskipun guru beliau, guru Ibnu Utsaimin As-Sa'di. Al-Imam As-Sa'di itu guru Ibnu Utsaimin. Dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman menyebutkan, ya, mengutip juga tafsir itu. Menyebutkan dua tafsir. Salah satunya tafsir itu dikutip adanya pendapat itu. Ya. Ibnu Katsir juga menyebutkan mengangkat dua tafsir. Ada pun Ibnu Utsaimin langsung membantah tafsir itu dan menolaknya dan mengatakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin yang dimaksud di sini ahli kitab Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara di masa itu mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka menentang. Mereka ikut, ya, memerangi Nabi SAW ketika dapat kesempatan. Ya. Sementara yang dipanggil di sini oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin masuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan Nasara yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wala yumkin, kata beliau, ayyunadi Allahu azza wa jalla ahlal kitab wa hum kafaratun biwasfil iman abada. Tidak mungkin Allah memanggil ahli kitab sementara mereka orang-orang kafir di masa itu, Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mau beriman di masa itu dan dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin mereka dipanggil dengan penyifatan iman. Sama sekali tidak mungkin. Jadi tidak mungkin, la yumkin ayakun al-murad, tidak mungkin yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, yakni ya ayyuhal yahud wa nasara, hai orang Yahudi dan Nasara, tidak mungkin. Karena mereka ketika, li'annam hina nuzulil Qur'an, hina nuzulil Qur'an, idha baku ala yahudiyatihim wa nasraniyatihim, laisu bimu'minin. Karena apabila orang-orang Yahudi dan Nasara ketika turun Al-Quran, mereka tetap mempertahankan Yahudiyah mereka, Nasraniyah mereka, maka mereka tidak termasuk kaum mukminin. Apabila mereka beriman kepada Rasul, maka mereka termasuk umat Muhammadiyah. Bukan lagi Nasara dan Yahudi. Jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad, bukan lagi Yahudi, bukan lagi Nasrani, tapi Muhammadi. Pengikut Nabi Muhammad, umat Muhammadiyah. Bukan lagi Yahudiyah, Nasraniyah. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka mempertahankan Yahudiyah mereka, Nasraniyah mereka. Mereka bukan orang beriman. Jadi tidak mungkin ditafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu, ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin. Ini jelas, ya. Nah. Jadi yang kita pegang, yang dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, sangat jelas penjelasan beliau. Ini diantara kehebatan, kelebihan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang ana dapatkan, sering dapatkan dalam kitab-kitab beliau. Jadi jika mempelajari sesuatu, jangan lewatkan kitab Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, sering ada perkara yang kita sulit. Misalnya ini, dalam kitab-kitab tafsir, rata-rata menukil dua pendapat. Kemungkinan yang dimaksud adalah umat Muhammadiyah, umat Nabi. Ada kemungkinan yang dimaksud ahli kitab pada ayat. Datang Ibnu Utsaimin memperjelas perkara tarjih oleh beliau dan diperjelas sisi ya tarjih. Jadi jelas. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sudah ini kita pegang bahwa dimaksud adalah umat Muhammadiyah, mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, ini sempurnakan iman, kokohkan iman. Jika itu dilakukan, balasannya dari Allah, yu'tikum kiflaini min rahmati. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Niscaya Allah memberikan kepada kalian. Yu'tikum niscaya ini balasannya. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian kiflaini, nasibaini, dua bagian, dua kali lipat min rahmati, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', dan hadis ada riwayat yang semakna dalam Sahih Al-Bukhari. Pada hadis itu diceritakan bahwa Allah membuat permisalan, Nabi alaihi wasallam pada hadis itu memberi permisalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, dan umat Muhammad. Bagaikan seseorang yang menyewa pekerja. Ya. Allah menugasi Yahudi, Nasara, dan umat Muhammad memberi syariat. Yang ditugasi beramal. Permisalannya seperti orang yang menyewa pekerja. Jadi perjanjiannya dari pagi ya disuruh bekerja sampai siang. Sampai siang. Diberi bayaran kirot, satu kirot. Ini permisalannya orang Yahudi disuruh beramal. Ya, rentang waktu beramalnya panjang. Dari pagi sampai siang. Panjang kan? Balasannya, pahalanya cuma satu kirot. Permisalan yang kedua, pekerja yang kedua ini disuruh bekerja dari siang sampai asar. Ya, ini lebih pendek dibanding yang pertama. Ya kan? Bayarannya juga satu kirot. Ini permisalannya orang-orang Nasoro disuruh beramal tentang waktu siang sampai asar. Bayarannya satu, balasannya, pahalanya satu kirot. Kemudian pekerja yang ketiga disuruh bekerja dari asar sampai maghrib. Ini paling pendek waktunya dibanding dua yang sebelumnya. Bayarannya dua kirot. Dilipat gandakan. Ini adalah umat Muhammad. Ada satu salah. Allah perintahkan mereka beramal pada rentang waktu paling pendek hanya antara asar sampai maghrib, ya, dan mereka dibeli pahala dua kali lipat, kirop, kiropon, kirop, ini kiropain, ya, ini kislain, dua, ya, dua kali lipat, dilipat gandakan dua kali lipat dibandingkan pahala Nasara dan Yahudi, padahal rentang waktu beramalnya lebih pendek dibandingkan Nasara dan Yahudi. Maka pada hadis itu ya disebutkan marah orang-orang Yahudi dan marah orang-orang Nasara, tidak terima, protes. Kata mereka, nahnu aktsaru amalan wa qallu ata'an wa aqallu ata'an. Kami amalannya lebih banyak, waktu bekerja beramalnya lebih panjang, tapi kok pemberian pahalanya lebih sedikit. Maka Allah mengatakan kepada mereka, hal dzalamtukum min ajrikum syai'a. Coba perhatikan ini. Hal dzalamtukum min ajrikum syai'a. Apakah ada pahala kalian yang aku kurangi? Perjanjiannya kan dari pagi, orang Yahudi dari pagi sampai siang diberi satu kilo dan diberikan. Tidak ada yang dikurangi. Orang Nasara dari siang sampai asar satu kirot diberikan sesuai perjanjian. Maka Nabi Allah Ta'ala balik bertanya, apakah aku mengurangi pahala kalian sehingga dengan itu aku dolimi kalian? Mereka menjawab sendirilah, tidak. Kalau begitu tidak boleh protes. Ya, kata Allah, fa inna ma huwa fadli utihi man asha. Sesungguhnya itu adalah karuniaku, keutamaanku, keberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Terserah Allah yang memiliki karunia dan keutamaan, siapa yang mau diberi lebih banyak. Yang jelas, ya, tidak ada yang didolimi. Tidak ada yang didolimi. Nah, jadi tidak boleh protes. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan umat ini memang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, diberi keutamaan dibandingkan umat sebelumnya. Barakallahu fikum. Sementara ini ya belum tuntas ayatnya, kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذن الله تعالى. Wa alaikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Wal muadzin yuadzin.